kula sarkara padha narbuka kang slendro patet sanga tata limang kobawane sabarang wos kadapo dadi gandeng wasto nangge gambir sa wetsu madang kini bar kencundu lan ke bareng kang hambakso tanggap mangka anggrodo sam porhami wir gambyaku miawi ro Ah! Thank you.